Mitra Bisnis, Kompas menulis, KPK menangkap seorang petugas bea cukai yang diduga menerima suap 150 juta dari pengusaha asing yang berusaha mengeluarkan barangnya yang telah tertahan selama berbulan-bulan. KPK menilai, pengusaha tersebut adalah korban yang dimintai uang agar barangnya bisa keluar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Theo Kumaat. Pak Theo, apa komentar Anda? Oke, kalau saya boleh komentar, ini sebenarnya sih oknum ya. Karena pada prinsipnya dari bea cukai sendiri itu sudah banyak perubahan. Nah memang kalau dalam kegiatan logistik di mana kadang-kadang di pintu masuk barang itu seperti pelabuhan ataupun bandar udara, yang paling banyak disorot itu seolah-olah kesalahan ada di bea cukai. Padahal proses pengeluaran barang itu kan tidak hanya oleh bea cukai saja, karena butuh persyaratan clearance seperti dari apakah dari perdagangannya sudah keluar izinnya, apakah dari karantina sudah ada, dari BP POM, dan lain-lain. Jadi bergantung jenis komoditas yang masuk. Namun memang pada saat semua dokumen sudah lengkap, yang memverifikasi barang bisa keluar adalah bea cukai. Nah, saya tidak tahu bagaimana proses antara si oknum ini dengan si pengusaha ini sehingga harus main dalam tanda kutip jalan belakang. Karena kalau mengikuti persyaratan yang ada, saya pikir sih tidak akan ada masalah. Memang akan lama kalau terjadi antrian. Jadi pada saat yang bersamaan, mungkin pada saat weekend barang ini masuk sehingga terhambat. Pemeriksa juga sedang mendapatkan pekerjaan, barang-barang yang sudah masuk juga, jadi agak menumpuk. Itu kan wajar. Nah, kalau ini kan case by case. Menurut saya ini adalah oknum. Kalau ke depannya sih, saya pikir juga perlu digali lagi jenis komoditas apa yang menyebabkan terjadi praktek seperti ini. Sehingga ada kong kali kong yang menyebabkan terjadinya praktek ini. Karena kalau saya pikir, di kita sudah cukup banyak aturan-aturan mengenai jenis barang yang harus masuk, kemudian persyaratannya apa, dan di bea cukai sendiri pun ada service point-nya ya, helpdesk-nya gitu. Kita bisa diskusi sebelum barang itu datang juga, persyaratan apa yang harus dilengkapi. Tapi, bukankah logistik kita sudah menggunakan sistem nasional single window? Mengapa praktek-praktek pungli masih saja marak, Pak? The national single window memang sudah berjalan, tapi dia statusnya kan belum fully implemented. Jadi masih ada juga beberapa government agency yang belum connect dengan sistem ini, belum tersambung. Jadi integrasinya ini masih, menurut saya masih parsial. Tetapi kita sudah menuju ke arah full integration. Nah, itu sebabnya tetap pada saat sebelum barang itu sampai di Indonesia, sebaiknya dicek kembali dengan pihak bea cukai apakah persyaratan itu sudah mencukupi. Gitu. Karena tetap bagaimanapun juga, National Single Window ini belum berjalan di semua pintu masuk ya. Saat ini masih baru ada 8 kalau tidak salah, pelabuhan dan bandara internasional. Jadi ini juga masih dalam review terus. Government agency juga masih ditambahkan lagi ke dalam integrasi INSW. Sampai sedangkan saat itu terjadi, ya tetap harus proses manual masih berjalan menurut saya. Gitu. Jika nantinya sistem National Single Window sudah fully integrated, apakah Bapak optimis praktek pungli dapat ditekan? Wah, kalau sudah fully integrated, saya yakin pasti akan lebih baik ya. Sekarang sendiri di bea cukai sebenarnya sudah jauh lebih baik ya, sudah lebih transparan sebetulnya. Tetapi memang karena itu tadi, jadi peraturan-peraturan baru dari masing-masing kementerian kan bisa saja terbit setiap minggu. Ada yang baru, tapi belum sempat di-upload ke dalam NSW. Sehingga pemain industri pun, pengusaha pun belum aware misalnya. Jadi ini masih bisa terjadi saat ini. Gitu. Jadi tetap harus komunikasi lah intinya saat ini, tetap harus jalan dengan pihak bea cukai. Lalu, selagi para pengusaha masih menunggu penerapan sistem National Single Window yang fully integrated, ada saran, Pak, antisipasi seperti apa yang sebaiknya dilakukan pengusaha untuk dapat menekan praktek-praktek pungli yang merugikan mereka? Oke, menurut saya buat exported-imported tentunya harus tetap kembali mengupdate informasi yang ada di lapangan, termasuk juga dengan segala regulasi yang berlaku. Karena mungkin saja, yang seperti saya katakan tadi, ada regulasi baru yang belum sampai di pihak pengusaha maupun pada pihak regulator sendiri yang di government agency lain. Itu mungkin terjadi. Nah, ini yang harus dilakukan komunikasi tidak hanya dengan kementerian terkait industrinya, tetapi juga bagi ekspor importer tentunya ke bea cukai, karena mereka lah yang akan menjadi filtering untuk barang itu bisa keluar masuk Indonesia. Jadi mereka tentunya akan memiliki database yang bisa dikatakan up to date untuk setiap komoditas barang keluar dan barang masuk. Jadi komunikasi harus jalan bagi importer eksporter yang biasa melakukan atau mengurus sendiri ekspor impor barangnya, bisa langsung menghubungi ke bea cukai ataupun melalui freight forwarders yang biasa menangani. Mereka juga sebaiknya freight forwarders tersebut berkomunikasi dengan bea cukai untuk mengupdate informasi yang ada, karena ya sangat dinamis sekali. Demikian Direktur Eksekutif Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Teo Kumaat. Saya Wendy Lim.